Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka mengkaji salah satu tema yang cukup penting, yaitu sebagaimana disebutkan tadi berjudul Indahnya Nusantara dengan Islam dan Sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, satu hal yang menjadi prinsip dan keyakinan kita bahwa Islam merupakan agama yang alamiyah, yang menyeluruh, yang tidak terbatas pada batasan-batasan teritorial, tidak terbatas pada waktu. Bahkan Islam ini menjadi agama yang menyeluruh untuk seluruh manusia, yang di barat, yang di timur, utara, selatan, berbagai bangsa, berbagai suku, Islamlah agama mereka semestinya. Tidak memandang warna kulit, baik itu orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, orang-orang Indonesia, Asia Tenggara, maupun orang-orang dari manapun juga. Dan Islam juga Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai agama yang terus berkelanjutan sampai akhir zaman. Inilah Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita telah mengetahui dari banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semesta alam, bukan beliau sebagai utusan Allah kepada orang-orang Arab, atau lebih khusus lagi kepada orang-orang Quraisy, bukan. Bahkan walaupun beliau sendiri sebagai orang Arab, tapi risalahnya ditujukan kepada seluruh umat. Cobalah kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Allah Azza wa Jalla menurunkan sebuah ayat untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, agar beliau mengatakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah secara menyeluruh. Kata-kata kaffah secara menyeluruh, di sana ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, menyeluruh, ini kembali kepada Islamnya. Artinya, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan pilih-pilih. Saya pilih Islam dalam bab sholatnya, kalau dalam bab akhlak tidak. Nah, ini tidak benar. Tapi masuklah Islam secara menyeluruh, semua ajaran Islam. Tafsiran kedua, secara menyeluruh, yakni kalian semua tanpa terkecuali, kalian yang dari orang Arab ataupun non-Arab, ajam, semua kalian wajib memeluk agama Islam. Sehingga ayat ini dengan dua tafsirnya bisa kita gabungkan, bahwa kita semuanya selaku umat manusia, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk memeluk Islam sebagai agama kita. Dan ketika kita memeluk Islam sebagai agama kita, jangan pilih-pilih, jangan mengambilnya secara parsial, ini saja yang saya ambil, yang itu tidak. Nah, inilah agama Islam. Pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu pada surat Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnas, kecuali untuk manusia secara menyeluruh. Untuk manusia secara menyeluruh, bukan kepada pihak tertentu, tapi kepada mereka seluruhnya. Yang semakna dengan ayat ini juga difirmankan oleh Allah Azza wa Jal pada surat Al-A'raf 158. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ayyuhan nas, manusia, siapa saja yang namanya manusia, maka masuk dalam khitab atau pembicaraan ini. Wahai manusia, yang di timur, yang di barat, semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian seluruhnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagai rahmat bagi alam semesta, di sini al alamin seluruhnya bukan hanya golongan tertentu, bahkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus juga kepada bangsa jin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bu'ithtu ilal aswadi wal ahmar, aku diutus kepada bangsa al-aswad wal ahmar, yang hitam dan yang merah. Ditafsirkan oleh Mujahid, seorang tabi'in rahimahullah, yakni kepada jin dan manusia. Dalam penafsiran yang lain, kepada al-Arab wal-Ajam, bangsa Arab dan Ajam non-Arab. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wal-kullu sahih, semua penafsiran ini benar, bahwa Nabi diutus baik kepada Arab dan non-Arab, dan juga kepada manusia dan jin. Nah, inilah al-alamin, Nabi diutus kepada alam semesta tanpa terikat dengan bangsa atau suku bangsa tertentu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain pada surat Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, liyakuna lil'alamina nadhira, agar menjadi peringatan, pembawa peringatan bagi alam semesta. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu semuanya menjadi prinsip kita dalam berkeyakinan bahwa Nabi SAW bukan utusan Allah kepada bangsa tertentu, bukan utusan Allah kepada orang Arab, tapi utusan Allah Azza wa Jalla kepada manusia seluruhnya, bahkan manusia dan jin. Adapun keadaan beliau sebagai orang Arab, sama sekali tidak berarti Islam adalah ajaran-ajarannya terpengaruh oleh kultur Arab. Tidak, sama sekali tidak. Islam murni dari Allah Azza wa Jal, dan cocok untuk orang Arab dan selain Arab. Kenapa kok Allah Azza wa Jal memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu dari orang Arab? Nah, tentu ini rahasia Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau, tentu ada hikmah-hikmah, ada sebab-sebab yang sebagiannya kita ketahui, sebagiannya tidak kita ketahui. Jangan sampai karena Nabi kita orang Arab, kemudian kita gak mau beriman sepenuhnya karena Nabinya dari orang Arab, sehingga mendengungkan anti-Arab. Ya, Islam kita bukan Islam Arab seperti kata sebagian tokoh. Tidak. Kalau kita dengan sebab tersebut, yaitu Nabi Muhammad sebagai orang Arab, kemudian kita tidak mau ikut, berarti kita telah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu dalam sejarah dan juga disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, bagaimana pengetahuan Yahudi terhadap Nabi. Orang Yahudi sangat tahu, sangat paham siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan hanya paham orangnya, paham sifat-sifatnya. Tahu benar kejujuran beliau, kebijakan beliau, kearifan beliau. Sangat mereka ketahui, sampai Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Muhammad seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka yang memberitahu orang-orang Arab itu sendiri. Kalau kita baca sejarah, ya, bagaimana orang-orang Madinah beriman. Justru orang-orang Madinah dapat info tentang Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi. Mereka senantiasa menyebut-nyebut waktu kedatangan Nabi terakhir sudah dekat. Mereka menyebutkan ciri-cirinya. Mereka bahkan juga mengancam orang-orang Arab, tunggu datangnya seorang Nabi, Nabi terakhir, nanti kami akan perangi kalian, wahai orang-orang Arab, bersama Nabi terakhir tersebut. Orang-orang Arab sendiri, ada juga yang berposisi memusuhi Yahudi, ada yang berposisi berteman dengan mereka, ada yang berposisi yakni menganggap mereka sebagai orang-orang berilmu. Ala kulli hal, bagaimanapun informasi tentang Nabi Muhammad telah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan mereka yang memberitahukan kepada bangsa Arab, terutama ketika itu di Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah mengetahui ciri-cirinya dan mereka beriman. Tapi justru orang-orang Yahudinya tidak beriman. Lah kenapa? Kenapa? Padahal mereka tahu. Karena nabinya orang Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Mereka berharap bahwa nabi itu akan keluar dari bangsa mereka. Mereka hijrah dari daerah Syam menuju ke Madinah, tahu bahwa inilah yang bakal menjadi tempat hijrahnya nabi. Inilah tempat yang bakal di situ munculnya nabi. Maka mereka berhijrah ke tempat tersebut dengan harapan munculnya dari bangsa mereka di tempat itu. Ternyata muncul betul di tempat itu, tapi bukan dari bangsa mereka, yaitu dari bangsa Arab. Akhirnya mereka tolak. Mereka sombong. Ya, mereka anti-Arab. Ya, fanatik dengan keyahudiahannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu, keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi yang Allah pilih dari bangsa Arab, sama sekali tidak boleh menghalangi kita untuk beriman dan mengikuti ajaran beliau. Karena ajaran Islam, bukan ajaran yang berasal dari tradisi Arab. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita pun katakan bahwa Allah Azza wa Jal memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi karena itulah manusia terbaik. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal melihat kepada kalbu-kalbu manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulub. Fakhtarahu li nafsihi. Maka Allah Azza wa Jal melihat bahwa kalbu Muhammad itulah kalbu yang paling bagus. Allah melihat kepada kalbu hamba-hambanya. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa Allah Azza wa Jal saat itu sangat murka kepada manusia, baik bangsa Arabnya maupun non-Arabnya. Allah melihat bahwa kalbu Muhammad adalah yang paling bagus. Maka Allah Azza wa Jal memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nah, ini salah satu sebab kenapa Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi dan Rasul terakhir adalah beliau, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Karena ternyata beliaulah yang paling bagus. Nah, kita beriman dan kita percaya. Ya, ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu dan kita diberitahu melalui riwayat tersebut. Kalau ada orang yang mau menyanggah, ya artinya dia menyanggah yakni berita yang sahih yang terkait dengan hikmah-hikmah Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dengan itu kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah azza wajal karena keunggulan beliau, karena kebaikan beliau. Kalau sekedar orang Arab banyak. Bahkan orang Arab pun protes ketika itu. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada seseorang yang besar dari dua negeri ini? Ya. Yaitu kalau enggak salah namanya Urwah Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud atau yang lain ya. Mereka protes, kenapa kok tidak diturunkan kepada dia? Orang besar dari dua negeri yaitu Taif dan Makkah. Orang besar di daerah tersebut. Orang Arab jelas. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kenapa mereka protes seperti itu? Apakah mereka yang membagi-bagi kenabian ini? Ya. Bikin kesepakatan ijma', kita mau mengangkat seorang nabi fulan. Mereka yang punya hak memilih nabi. Ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang berhak membagi-bagi kenabian kepada siapa yang mereka kehendaki? Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Urusan rizki saja Allah yang membagi. Urusan kita dapat berapa dari ma'isyah duniawi. Dapat uang berapa, dapat berapa, beras seberapa. Urusan makan Allah yang membagi-bagi, ya kan? Kita hanya berusaha. Nah, apalagi urusan kenabian. Ikhwan fillah azakumullah, mestinya kita menyadari Allah azza wajal betul-betul menegur mereka, orang-orang Quraisy yang dulu protes, orang-orang Arab yang dulu protes, kenapa kok Nabi Muhammad yang dijadikan nabi? Ya. Yeah. Mereka menyadari kalau urusan duniawi saja dibagi-bagi oleh Allah. Kenapa urusan kenabian malah mereka yang mau bagi? Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, apalagi kita, ya, tidak bisa kita memprotes keputusan Allah Azza wa Jal. Ketika Allah Azza wa Jal mengutus nabinya dari bangsa Arab. Dan Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat yang lain, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang memilih. Allah yang memilih. Apalagi bab kenabian, kerasulan, Allah yang memilih. Sehingga dengan ini ahibbati fillah rahimakumullah, bagi kita selaku umat Islam tidak ada kata lain kecuali tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ikhwani fiddin azzakumullah, apakah seandainya nabi itu diutus dari bangsa kita, bangsa Indonesia, apakah ada jaminan kita akan ikut? Belum mesti, ya kan? Toh mereka yang orang Arab nabinya dari bangsa Arab, semuanya ikut yang bangsa Arab? Tidak. Bahkan sebagian kerabat nabi tidak ikut. Tetap saja kafir. Sebaliknya justru bangsa-bangsa ajam begitu banyak yang ikut. Di zaman sekarang ini kalau kita hitung yang Arab dengan yang bukan Arab, mungkin yang bukan Arab lebih banyak. Begitu pula seandainya nabi itu bukan dari bangsa Arab, dari bangsa kita bahkan, apakah mau membawa ajaran yang berbeda? Apakah kemudian ajaran yang diajarkan berbeda dengan yang diajarkan nabi kita sekarang, Nabi Muhammad SAW? Tidak, ajaran Islam tetap satu. Allah mengutus dari Bani Israel para nabi. Apakah ajarannya berbeda karena mereka bangsa Bani Israel? Tetap tidak. Ya, tetap ajaran Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan dari langit. Bukan karena dari Bani Israel kemudian ajarannya berbeda. Tidak. Tetap bab tauhid ya sama, bab kenabian yang sama. Tata cara ibadah berbeda karena Allah Azza wa Jal memang mengutus para nabi terdahulu kepada kaumnya masing-masing. Ikhwan fillah azzakumullah. Jadi dengan ini kita mengetahui bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Islam atau sebagian ajaran Islam, dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah dari bangsa Arab. Kita perlu ambil pelajaran dari kisah Bani Israel ketika Allah utus Nabi Musa dari Bani Israel, ketika Allah utus Nabi Isa dari Bani Israel. Apakah mereka Bani Israel beriman semua? Tidak juga. Banyak pula mereka yang kafir. Sangat banyak bahkan yang kafir. Nah, jadi intinya sekarang bukan suku bangsa, bukan sama-sama satu bahasa, bukan sama-sama satu warna kulit. Bukan, intinya bukan itu. Jadi intinya adalah Islam itu sendiri dan bagaimana masing-masingnya menyikapi Islam. Ya. Kalau kita dari bangsa manapun melihat Islam sebagaimana atau sebagai agama yang Allah turunkan yang membawa maslahat, tentu kita akan terima Islam itu sepenuh hati. Tapi kalau kita tidak memandang Islam sebagai agama yang cocok untuk segala tempat, segala waktu, semua orang, nah muncullah ketika itu sikap anti terhadap Islam atau terhadap sebagian ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana kekhususan tersebut tidak diberikan kepada para nabi yang lain, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Ini juga menjadi keyakinan kita selaku umat Islam, keyakinan yang pasti, yang mantap, keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, begitu pula nabinya menyebutkan dalam hadis, makana dalam ayat makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Disebutkan dalam hadis, fala nabiyya ba'di wala rasul, maka tidak ada lagi nabi setelahku, tidak pula ada rasul setelahku. Nah, yang ingin kita tekankan di sini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup para nabi. Satu, penutup para nabi dan para rasul. Kedua, beliau diutus sebagai nabi dan rasul kepada semua umat manusia. Maka tentu ajaran beliau adalah ajaran yang cocok untuk semuanya dan sepanjang masa. Cocok untuk semuanya karena beliau bukan nabi dan rasul kepada segolongan umat. Beliau nabi semuanya, nabinya orang Eropa, muslimin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Australia ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Afrika, orang Indonesia, semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersama. Maka ajarannya ajaran yang menyeluruh untuk mereka semua. Begitu pula beliau adalah Nabi yang terakhir, Nabi utusan Allah yang terakhir, Rasul yang terakhir. Maka ajarannya berlaku sepanjang masa, tidak berlaku hanya pada kurun waktu tertentu. Misalnya hanya berlaku pada tahun 1400 saja, selebihnya ganti lagi. Ya, 50 tahun berikutnya ganti lagi ajarannya, tidak. Ajaran beliau yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabatnya ketika itu, itulah pula ajaran beliau yang sampai hari kiamat. Makanya para ulama kita seperti Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Maka sesuatu yang di hari itu, di masa Nabi itu tidak sebagai agama, maka sekarang pun itu tidak sebagai agama. Yang zaman dulu sebagai bagian agama, zaman sekarang sebagai bagian agama. Yang zaman dulu bukan bagian dari agama, sekarang pun tidak akan jadi bagian dari agama. Begitu. Jadi Islam dulu dan sekarang sama saja. Orangnya berganti-ganti, ajarannya tidak berganti-ganti. Juga di antara ucapan ulama kita dulu, "Ma la ya'rifuhu ahlu badrin falaysa dinan." Sesuatu yang tidak diketahui oleh para pejuang perang Badr, tidak mungkin itu sebagai agama. Artinya sesuatu yang baru, para sahabat gak kenal, gak mungkin sesuatu yang seperti itu kemudian menjadi bagian agama. Artinya tidak ada sesuatu yang baru dalam bab agama ini. Kalau teknologi baru silahkan, tapi agama baru no, tidak ada. Tidak boleh. Ya. Ajaran baru tidak boleh. Bukan suatu keistimewaan sesuatu yang baru dalam bab agama. Teknologi baru bisa dikatakan istimewa. Teknologi baru, tapi agama baru, ajaran baru tidak istimewa tapi tercela. Itulah yang namanya bid'ah. Ikhwan fiddin azzakumullah. Kembali kepada kehususan yang diberikan oleh Rasul, diberikan oleh Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ibnu Abi Hatim sebagaimana dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata beliau radhiyallahu anhuma, "Innallaha faddala Muhammadan ala ahli as-sama wa ala al-anbiya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengutamakan atau memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad di atas penduduk-penduduk langit dan keistimewaan di atas para nabi yang lain. Qalu ya Ibn Abbas, fima faddalahu Allahu 'alal anbiya? Orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Ibn Abbas, dalam perihal apa Nabi Muhammad diberi keutamaan melebihi para nabi?" Qala, beliau menjawab, "Innallaha qala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Allah berfirman tentang para nabi yang sebelumnya, "Wa ma arsalna min rasul," dan tidaklah kami mengutus dari para rasul, "illa bilisani qaumihi," kecuali dengan bahasa kaumnya, "liyubayyana lahum," agar ia menerangkan kepada kaumnya tersebut. Artinya bahwa ayat ini memberikan suatu makna, para nabi diutus kepada kaumnya sendiri, bahkan dengan bahasa masing-masing kaumnya. Para nabi diutus masing-masing ke kaumnya sendiri-sendiri, tidak dengan risalah yang alamiyah, yang menyeluruh ke seluruh manusia. Sementara Allah Azza wa Jalla berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada manusia seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus beliau sampai kepada bangsa jin dan juga manusia. Nah, inilah salah satu kehususan, keistimewaan yang Allah istimewakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutus kepada bangsa manusia seluruhnya. Berbeda dengan utusan-utusan terdahulu, para rasul atau para nabi terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul sebelumnya sebatas pada kaumnya sendiri, terbatas pada kaumnya sendiri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "U'titu khamsan," aku diberi lima perkara, "lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli," tidak seorang pun dari nabi sebelumku diberi lima hal tersebut. Artinya ini perkara yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu tidak pernah diberi itu. Apa lima hal itu? Salah satunya, ya bisa Anda melihat secara lengkap dalam kitab-kitab ya seperti Umdatul Ahkam atau langsung ke Bukhari dan Muslim, tapi kita akan sebutkan satu yang menjadi pembahasan kita. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Salah satunya adalah para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada manusia seluruhnya. Ya. Aku diutus kepada manusia seluruhnya. Sehingga ikhwan fiddin azzakumullah, kalau umat terdahulu mengatakan misalnya, "Oh, ini kami enggak berkewajiban ikut Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa enggak diutus kepada kami." Nah, zaman dulu bisa seperti itu. Kaumnya Nabi Lut misalnya mengatakan, "Oh, nabi kami Nabi Lut. Kami enggak berkewajiban mengikuti Nabi Ibrahim." Nah, itu pada tempatnya, karena memang masing-masing diberi utusan sendiri-sendiri. Tapi sekarang mau begitu tidak bisa. Kami bangsa Indonesia, kami enggak akan mengikuti Nabi Muhammad, cara berpakaiannya beliau, cara apa bermuamalahnya beliau, kami enggak mau ikut. Kenapa? Karena beliau kan orang Arab, kami kan orang Indonesia. Nah, tidak bisa sekarang. Kamu mau orang Indonesia, Indonesianya bagian mana? Oh, saya orang Madura. Loh, kamu mana? Saya orang Sasak. Kamu mana? Saya orang Makassar. Kamu orang mana? Sunda, Jawa. Ya. Ah, terus kamu orang Islam atau bukan? Ya, saya Islam. Kalau Islam dari manapun, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Sasak, ya, mau Aborigin sana, nyebrang sana, semuanya harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus ke seluruhnya. Ingat, tidak seperti zaman dulu, nabi-nabi sebelumnya yang masing-masing diutus kepada kaumnya. Sekarang tidak begitu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Riwayat Muslim. Demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku, kecuali dia tergolong dari penghuni neraka. Jadi yang dulu mengikuti Nabi Musa, dulu mengikuti Nabi Isa, yang dulu punya Nabi sendiri-sendiri, ketika datang Nabi Muhammad, harus semuanya ikut kepada Nabi Muhammad. Yang dulu Bani Israel, mereka Bani Israel, dan punya Nabi masing-masing, ketika datang Nabi Muhammad, harus beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak, masuk neraka. Ini padahal dulu punya Nabi yang diutus ke bangsa mereka. Sekarang antum, bangsa Indonesia, Nabi kalian siapa dulu? Ya, pernah ada Nabi diutus kepada bangsa Indonesia ini? Atau diutus ke orang Jawa ada dulu? Diutus ke orang Sunda, Nabi siapa? Diutus ke orang sini misalnya, ya, di sini orang-orang Sumatera, ada apa tidak? Wallahu a'lam, dulu ada Nabi kesini apa enggak, kita enggak tahu. Ya sudah, apalagi kalian dulu enggak tahu punya Nabi apa enggak. Datang Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Kalau Yahudi Nasrani yang dulu punya Nabi saja harus berpindah kepada mengikuti Nabi Muhammad, apalagi yang dulu dalam sejarah enggak tahu nabinya siapa, diutus apa tidak ke situ, wallahu a'lam. Ya harus kepada Nabi Muhammad. Ya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan umatnya, seandainya nabinya ada, nabinya pun harus ikut Nabi Muhammad. Loh, bagaimana? Iya. Nabi Musa, Nabi katakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa itu hidup, tidak ada kesempatan bagi beliau kecuali harus mengikuti aku. Beliau bangsa Arab? Bukan, beliau Bani Israel. Ya, nusantaranya sana, Bani Israel. Beliau harus ikut Nabi Muhammad, padahal beliau seorang Nabi. Nabi Isa, Nabi Isa masih hidup, dan nanti akan datang. Datang di mana? Datang di umat ini. Apakah ketika Nabi Isa turun, dia akan berhukum dengan syariat tersendiri? Oh, saya membawa syariat Bani Israel, akan menghukumi manusia dengan hukum Bani Israel. Apa begitu? Tidak. Nabi Isa yang seorang nabi, nanti ketika saatnya Allah turunkan di bumi nanti, dia pun akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dari mana? Orang Arab? Bukan, dia dari Bani Israel. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Ahmad dan yang lain, ya, dan juga dalam riwayat Bukhari, walaupun ada tambahan-tambahan lain dalam riwayat yang lain, Nabi Isa disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan segera turun. Yushiku an yanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan muqsitan. Hampir-hampir akan turun kepada kalian ibnu Maryam, Isa alaihissalam, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadh'ul jizyah wa la yaqbalu illa al-islam. Maka beliau alaihissalam ketika turun kelak, beliau akan menghancurkan salib-salib. Beliau akan membunuh babi-babi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau, ya, anti dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti beliau dari orang-orang Nasrani. Justru salib-salib yang sekarang diagung-agungkan, yang dibesar-besarkan, dibikin patung-patung besar, semuanya akan dihancurkan. Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib itu sebesar apapun. Babi-babi yang menjadi konsumsinya mereka, babi-babi akan dimatikan, tidak akan disembelih untuk makan, tapi akan dibunuh, dihabisi, makanan haram. Wa yadh'ul jizyah, dan beliau tidak akan menerima jizyah. Kalau ada orang Nasrani datang ketika itu, saya tetap mau dalam agama Nasrani, ya, datang kepada Nabi Isa, saya tetap akan beragama Nasrani, sehingga saya mau bayar jizyah saja. Sekarang boleh, Nabi Isa belum datang, syariat Islam membolehkan. Tapi ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa sebagai orang yang diagungkan mereka, mereka ingin tetap ibaratnya mengikuti Nabi Isa. Menurut mereka, Nabi Isa justru mengatakan tidak, la yakbalu illal Islam, beliau tidak menerima kecuali Islam. Jadi kalau begitu, Nabi Isa pun turun dan berhukum dengan hukum Islam, hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan awal turun ketika itu salat fajar, beliau pun ikut salat bersama kaum muslimin. Tidak dengan cara sendiri dalam salatnya. Bahkan mau dijadikan imam juga tidak mau. Beliau mengikuti imam dari kaum muslimin, yaitu Imam Mahdi ketika itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita contohkan dua nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, yang punya pengikut banyak. Ternyata mereka pun seandainya hidup, Nabi Musa dan Nabi Isa kelak akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang lain? Jadi ahibati fillah rahimakumullah, inilah syariat Islam, inilah agama Islam, agama bagi umat dimanapun mereka berada, dan agama yang berlangsung sepanjang masa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus sebagai rahmat bagi umat ini dimanapun mereka berada. Nabi sebagai rahmat, telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Ibnu Sa'd Ad-Darimi dan yang lain, yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat ini. Aku adalah rahmah yang dihadiahkan kepada umat ini. Dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Aku ini tidak diutus sebagai orang yang suka mencela, sebagai orang yang suka mencerca, tidak. Tapi aku diutus sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang tadi kita sempat baca, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmah bagi alam semesta. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini juga yang harus kita pahami, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, ya. Dan ini berlaku untuk semuanya yang hidup dimanapun. Hanya saja ulama rahimahumullah memberikan dua tafsiran di sini terkait dengan ayat. Apa yang dimaksud rahmah lil alamin? Rahmah bagi alam semesta. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini rahmah bagi mukminin secara khusus yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menerima, ya salah sendiri. Ibaratnya kalau kita mau pahami dengan mudah, ya. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau sebagai rahmah. Ini rahmah untuk kalian, mau apa tidak? Ya. Kalian wahai penduduk bumi, ini diberi rahmat oleh Allah. Nabi Muhammad diutus kepada kalian, mau apa tidak? Sebagian mengatakan mau, langsung terima, diikuti, dapat rahmah betul-betul. Sebagian lagi enggak mau. Saya enggak mau terima. Berarti dia enggak dapat rahmat. Ya, salah sendiri, diberi enggak mau. Enggak mau tunduk dengan Islam. Nah, ini diberi rahmat oleh Allah tapi enggak mau. Sehingga dia enggak dapat rahmah. Ini tafsiran yang pertama. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai alat rahmah, kasih sayang bagi alam semesta untuk mereka yang menerima. Yang enggak menerima yang enggak dapat. Kemudian tafsiran yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa ini rahmah ya mencakup yang muslim dan yang kafir. Yang muslim jelas dapat rahmah dengan diutusnya Nabi Muhammad, kasih sayang di dunia dan di akhirat akan mereka dapatkan disebabkan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kafir yang tidak menerima juga masih dikatakan dapat rahmat. Karena apa? Karena mereka ditunda hukumannya. Ya, di dunia ini mereka masih ditunda hukumannya. Masih diberi kesempatan di dunia ini. Tidak langsung dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosanya. Seandainya Allah Azza wa Jalla langsung memberi balasan atas dosa-dosa mereka, sudah habis-habisan itu. Habis-habisan. Ya. Lihatlah bagaimana umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh. Apa yang tersisa dari mereka yang membangkang? Umat-umat Nabi terdahulu, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, umat-umat mereka yang membangkang, jadi apa? Nah, umat Nabi Muhammad ini, seandainya Allah Azza wa Jal tidak memberi rahmat bagi mereka yang kafir, entah sudah jadi apa itu. Tapi Nabi Muhammad SAW meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Yani berbagai macam permohonan kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada umat, sehingga ya Allah beri rahmat umat ini. Dan yang kafir mereka ditunda hukumannya, ditunda. Nah, ini tafsir ayat tersebut. Jadi kita katakan bahwa Nabi menjadi rahmat dengan pengertian seperti itu. Maka umat ini, Islam yang ada di negeri kita, akan menjadi rahmah bagi penduduk negeri ini. Akan menjadi rahmah bagi penduduk negeri ini. Kita yakin dan kita beriman dengannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi jangan disalahartikan ayat tersebut. Sebagian orang mengutip ayat ini kemudian menafsirinya atau mengaplikasikannya semaunya sendiri. Dengan ayat tersebut akhirnya mau diseret-seret kepada kepentingan tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Sehingga dengan mengutip ayat tersebut, ajaran Islam mau diselaraskan dengan yakni budaya-budaya yang tidak sejalan dengan Islam. Nah, ini melintir ayat yang seperti ini. Memelintir ayat, menyelewengkan makna ayat yang sesungguhnya. Makna ayat yang sesungguhnya seperti yang tadi kita sebutkan dari tafsir ulama, ya, ada dua penafsiran ulama seperti yang kita dengarkan tadi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Islam dengan ajaran-ajarannya sangat memberikan kebaikan untuk semuanya. Orang akan menjadi baik dengan Islam dari manapun dia. Sebaliknya juga, siapapun tanpa Islam tidak akan menjadi baik. Kita jangan sok merasa sebagai suku bangsa yang terbaik ya, karena kita dianggap mungkin orangnya lembut, padahal saya kira juga tidak. Orang-orang yang kasar di daerah kita juga banyak ya. Lembut tapi pendendam juga gak baik ya. Bagus di depan tapi gak bagus di belakang, gak baik juga ya. Kita jangan sok merasa sebagai suku bangsa yang terbaik. Kita punya karakter sendiri, bangsa kita. Bahkan di Nusantara ini ternyata seperti yang tadi saya katakan, suku bangsa yang bermacam-macam sekali. Orang Batak berbeda dengan orang Jawa, orang Jawa berbeda lagi dengan orang Madura, berbeda lagi dengan orang mana, Bugis, berbeda lagi dengan orang Ambon, berbeda lagi dengan mana, suku Dayak di sana, berbeda lagi dengan Sunda, Sasak. Masing-masing punya karakter yang beda-beda. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Siapa yang paling baik? Kalau kita mengklaim, oh kami orang Jawa yang paling baik, orang Sundanya marah nanti ya kan? Orang Sundanya pun mengatakan justru kami suku bangsa yang terbaik. Nah, nanti tetangganya sini Batak marah lagi, oh, kata siapa kalian terbaik? Kami yang terbaik. Nah, masing-masing begitu nanti ya. Belum lagi yang ke timur sana, masing-masing juga akan mengaku begitu, kami suku bangsa yang terbaik. Apa begitu? Ya. Apa seperti itu? Saya kira semua orang akan menyadari bahwa anggapan masing-masing yang seperti itu tidak dibenarkan. Masing-masing punya kelebihan di satu sisi, ada kekurangan di sisi yang lain. Ini baru dari suku bangsa yang di negeri kita sekarang. Kalau kita sedikit meluas, tetangga kita di sana mungkin orang-orang Malaysia, sana lagi orang-orang Thailand, berikutnya lagi orang India, orang Pakistan, orang Afghanistan, ya, nanti orang Eropa, orang mana lagi, macam-macam. Suku bangsa yang berbeda-beda, suku bangsa yang bermacam-macam. Apakah dibenarkan masing-masing akan berbangga dengan suku bangsanya dan mengatakan kami yang terbaik? Tidak. Masing-masing sekali lagi punya kelebihan di satu sisi, punya kekurangan di sisi yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, Islam datang untuk menyatukan mereka semua, menyeragamkan mereka semua. Kalau tanpa Islam, masing-masing akan punya tradisi tersendiri yang membuat mereka tidak cocok dengan yang lain. Kami punya kebiasaan begini, yang lain mengatakan kami punya kebiasaan begini, yang lain lagi mengatakan kami punya kebiasaan seperti ini. Enggak pernah ketemu. Maka Islam datang untuk menyeragamkan mereka. Islam mengajarkan dalam bab akhlak misalnya, jadilah kalian orang yang jujur, jujur semua. Ya kan? Islam datang mengajarkan, jadilah kalian orang yang berkarakter lembut, hilm, rifq, jadi lembut semua. Jangan kalian jadi pemarah, la taghdab. Tidak ada yang jadi pemarah. Ya, diseragamkan oleh Islam. Jangan kalian jadi orang yang suka melaknat. La takun, apa kata Nabi SAW, seperti yang tadi disebutkan, inni lam ub'ats ta'anan. Saya enggak diutus sebagai orang yang suka mencerca. Akhirnya semua orang jadi seperti itu, tidak suka mencerca semua. Nah, ini Islam. menyeragamkan manusia dengan ajarannya. Dia dari manapun berasal, ketika dia telah tercelupkan oleh Islam, maka terwarnai oleh Islam. Sehingga orang Islam yang di Arab sana dengan orang Arab Islam di sini, kita akan dapati sama-sama jujur. Kalau sesuai dengan Islam ya. Kalau enggak sesuai dengan Islam ya, ini urusan pribadi-pribadi, oknum itu namanya. Ya, oknum yang tidak sesuai dengan Islam. Orang Islam yang di Eropa akan kita dapati sama dengan orang Islam di Jawa. Sama-sama jujur, sama-sama lembut, karena sudah diasah oleh Islam semua. Sudah diperbaiki oleh Islam semua akhlaknya. Yang di sana enggak suka mencela, yang di sini pun enggak suka mencela, karena Nabi mengajarkan begitu. Yang di Afghanistan menjadi lembut, yang di sini pun lembut, sama, semuanya diajari oleh Islam. Nah, kan begitu. Jadi mau dia dari Ambon, mau dia dari Batak, mau dia dari Jawa, semuanya akan berakhlak yang seragam dengan karakter tadi semuanya. Itu dari mana? Diajari oleh Islam. Begitu kan? Mestinya begitu. Tapi ketika masing-masing mempertahankan, oh kami orang Batak kami harus begini, kami orang Jawa kami harus begini, kami orang Ambon kami harus begini, mempertahankan karakter masing-masing, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, ya hancur. Gak ketemu, gak seragam dengan akhlak yang mulia. Nah, coba kita berpikir seperti itu. Islam datang itu untuk memperbaiki, bukan Islam datang untuk diperalat. Ya, Islamnya saja dipakai tapi ajarannya tidak dipakai. Nah, gak benar. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita sebagai suku bangsa yang berbeda-beda, bukan untuk saling merasa dirinya yang baik, yang lain kurang baik atau tidak baik, tidak. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada hikmah yang lain. Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam ayatnya pada surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, wa qabail, dan qabilah-qabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwani fid din rahimakumullah, di sini Allah Azza wa Jal telah menyebutkan bahwa asal usulnya manusia tercipta dari dzakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan, semuanya berasal dari siapa? Adam dan Hawa. Kemudian dari situ berkembang menjadi banyak, yang akhirnya menjadi syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Di dalam tafsir ulama ada yang mengatakan menjadi kabilah-kabilah yang kecil dan menjadi kabilah-kabilah besar. Dalam tafsir yang lain menyebutkan ada yang menjadi bangsa Arab, ada yang menjadi non-Arab. ajam. Ya, kenyataannya begitu. Ini semuanya untuk apa? Allah katakan lita'arafu, agar kalian saling kenal. Supaya kalian saling kenal. Kamu dari mana? Namanya siapa? Oh, saya namanya Ali. Kamu namanya siapa? Sama, saya juga Ali. Lah kamu? Kebetulan sama, saya juga Ali. Loh, kok namanya Ali semua? Oh ya sudah, kamu Ali Al-Indonesia. Kamu Ali dari Indonesia. Kamu Ali dari An-Nigeri, dari Nigeria. Kamu Ali Al-Qurashi, Ali dari Quraisy. Lita'arafu, kalian saling kenal. Semuanya namanya Ali tapi terbedakan dengan suku bangsanya. Ya. Nah, itu di antara hikmahnya. Kemudian setelah mengetahui itu, seperti di tafsir disebutkan bahwa agar mereka saling apa? Membantu. Saling berbuat baik dengan yang lain. Itu di antara hikmahnya. Bukan kita menumbuhkan semangat kesukuan untuk bermusuhan. Bukan. Karena sebagian orang yakni lebih-lebih ya dengan isu Islam Nusantara, ada upaya untuk menumbuhkan semangat bermusuhan. Terutama yang disebutkan oleh sebagian tokoh mereka yang sedikit-sedikit anti Arab. Nah, ini menumbuhkan semangat kesukuan untuk bermusuhan. Ini enggak benar. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, bukan untuk itu, tapi untuk saling mengenal. Yang kemudian kembalinya kita kepada satu orang tua Adam dan Hawa. Kemudian Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalian dari suku manapun tidak menjadi lebih takwa. Kita yang dari Jawa jangan merasa lebih bertakwa daripada yang Sunda. Jangan merasa lebih bertakwa daripada yang Sumatera ataupun Kalimantan. Tidak. Begitu pula sebaliknya, kami yang orang Minang misalnya merasa lebih bertakwa daripada orang Melayu misalnya atau orang mana? Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan kita merasa lebih takwa daripada orang Arab. Orang Arab pun tidak boleh merasa lebih bertakwa daripada orang Jawa, Indonesia. Tidak. Yang paling bertakwa di sisi Allah adalah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Siapapun dia. Siapapun dia. Kalau dia lebih bertakwa dari yang lain, dia lebih baik dari yang lain. Seandainya pun dia orang yang sama sekali tidak dikenal, sama sekali tidak diketahui dia siapa, tapi dia sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia menjadi orang yang paling mulia. Lihatlah Bilal bin Rabah. Orang dari mana? Orang Afrika, berkulit hitam, Ethiopia, Habasyi, Habasyah. Dalam pandangan orang mungkin umumnya ya akan meremehkan bangsa tersebut, wah, orang hitam ya, orang mungkin meremehkan. Tapi dalam Islam tidak boleh meremehkan. Bilal karena takwanya kepada Allah Azza wa Jal, dia menjadi lebih mulia dari banyak orang Arab, dia lebih mulia dari banyak orang di negeri kita. Karena takwanya Bilal sudah memperoleh jaminan masuk surga. Karena takwanya Bilal sudah memperoleh jaminan masuk surga. Apakah ada di antara kita yang dapat jaminan masuk surga? Kita yang merasa, wah, kulit kita kulit putih, sawo matang, lebih bersih. Iya, bersih buat kamu di dunia. Ya, apakah dengan itu menjadi lebih bertakwa daripada Bilal? Ya, kita nggak pernah dapat jaminan apa-apa untuk masuk surga. Bahkan orang Arab sekalipun banyak sekali. Ada jaminan masuk surga bagi mereka selain yang disebutkan oleh Rasulullah? Tidak ada. Justru Bilal sudah dapat jaminan masuk surga. Nah, ikhwan fiddin a'azzakumullah, jadi kalau begitu, kembali kepada adanya perbedaan suku bangsa yang macam-macam ini, tidak kemudian dijadikan sebagai alat untuk tidak tunduk kepada Islam sepenuhnya. Ya, untuk memilih-milih bagian dari Islam yang cocok saja dengan kultur kami, yang cocok saja dengan budaya kami, yang tidak cocok ya tidak usah. Tidak begitu. Ya, semua harus tunduk kepada Islam. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, satu hal juga yang perlu kita ingat, bahwa Allah Azza wa Jal yang menetapkan agama ini, yang menurunkan agama ini, bukankah Allah tahu bahwa umat yang akan menjadi sasaran Islam ini umat yang bermacam-macam? Bagaimana, Allah tahu apa enggak? Jelas, kita katakan Allah Maha tahu Islam ini akan kemana, sampai di mana, Allah Maha tahu. Islam ini akan menjamah daratan Nusantara kita ini, Allah Maha tahu. Bahkan Nabi Muhammad pernah diberi pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innallaha zawa liyal ard faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuhu minha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla telah melipat bumi sehingga aku melihat di hadapanku bumi itu bagian baratnya dan timurnya, dan umatku akan mencapai wilayah-wilayah itu. Nabi sudah tahu akan mencapai kemana umat ini. Nah, ikhwan fiddin a'azzakumullah, apalagi Allah azza wa jalla, Allah Maha tahu. Nah, ketika Allah azza wa jalla Maha tahu tentang siapa yang akan menjadi sasaran Islam ini, kemudian Allah mensyariatkan dengan syariat ini, berarti jelas Islam ini cocok untuk semuanya. Bukan Islam ini cocok hanya untuk orang Arab, di Arab, tidak. Itu hanya awal penyebarannya, dari situ bermula, kemudian terus meluas. Bukan itu sebagai pembatas. Bahkan Islam akan meluas terus. Dan Allah Maha tahu bahwa ini Islam cocok untuk siapapun dan kapanpun. Salihun di kulli zamanin wa makan, cocok di tiap waktu dan di semua tempat. Ya, ikhwan fiddin a'azzakumullah, kalau kita sampai beranggapan Islam yang dibawa Nabi Muhammad enggak cocok untuk kita di sini, atau Islam yang dibawa Nabi Muhammad enggak relevan dengan zaman ini, na'udzubillah, ini artinya mencacat apa? Hikmah Allah, mencacat Islam. Seolah-olah mengatakan, bagaimana sih kok dikirim ke kita Islam yang begini, Allah itu seperti gimana sih? Nah, seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Na'udzubillah. Jadi ini sikap tidak terima dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Sikap tidak pasrah, tidak tunduk dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Ya, kita kalau mau Islam, kata Allah kafah, yang menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung, namanya saja Islam. Ditambah embel-embel yang lain, ada Islam liberal, ada Islam apa? Nusantara, ada Islam apalagi, tidak. Islam sudah semuanya seutuhnya begitu. Itu pesan Allah Azza wa Jalla, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh, kalian semua, dan Islam secara total menyeluruh. Wallahu a'lam bissawab. Kita istirahat dulu sejenak agar konsentrasi tetap terjaga ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat sejenak. Wallahu a'lam bissawab.